Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini dari proses firman Allah turun ke Rasulnya sampai jadi ke Al-Qur'an. Ya, yang pertama Allah menurunkan Al-Qur'an sekaligus 30 juz kepada malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir juga Ramadan. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan malam Al-Qadar itu pada hari-hari ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi tidak benar kalau 17 Ramadhan itu di Al-Quran. Tidak benar. Karena apa? Ya, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu di malam-malam witir, ganjil, di sebelah terakhir di bulan Ramadhan. Jadi Allah turunkan 30 juz kepada malaikat Jibril. Adapun turunnya kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur selama ya 23 tahun lamanya. Ya, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Al-Madinah. Ya. Jadi sekaligus itu kepada malaikat Jibril di Lailatul Qadar sesuai dengan ayat tadi, kemudian turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kejadian ya yang terjadi, makanya ada istilah sebab nuzul Al-Qur'an. Kemudian di zaman Rasul setelah Rasul memberitakan kepada para sahabat untuk menulis Al-Quran di lembaran-lembaran yang seperti pelepah kurma dan yang semisalnya. Kemudian pada zaman Abu Bakar Siddiq dikumpulkan ya apa dari lembaran-lembaran tadi sampai di zaman Al-Khalifah Rasul Utsman bin Affan. Kemudian beliau berijtihad untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ya, agar kaum muslimin tidak berbeda ya, pendapat tentang Al-Quran tersebut. Karena memang ada istilah dalam ilmu Al-Quran itu qira'at sab'ah, tujuh bacaan Al-Quran. Dan itu semuanya sahih dari Rasulullah SAW. Tapi dulu ada kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan seorang sahabat yang lain. Itu beda dengan bacaan beliau. Kemudian orang itu dibawa oleh Abdul Matur kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Ditanyakan betul tidak bacaan orang tersebut. Ketika dua-duanya membaca, Abdul Matur membaca, sahabat yang itu membaca, Rasul mengatakan, Ilahumma muhsinun. Kalian berdua, itu benar untuk saya, bacaan Al-Qur'annya. Ya, artinya, ada bacaan-bacaan yang kalau muslimin, kalau dibiarkan, itu nanti bisa salah paham. Ya, makanya disatukan dalam satu mushaf agar apa menyatukan bacaan kaum muslimin tanpa menafikan mengingkari bacaan-bacaan yang lain yang itu juga benar yang Rasul ajarkan kepada para sahabat yang dikenal dengan qira'ah sab'ah. Ya. Hadrat Muhammad bin Sa'id mengatakan kalau ada misalnya seorang santri ya, seorang yang ahli qira'ah, dia menguasai tujuh qira'ah misalnya ya, namun tidak selayaknya untuk dia baca ketika jadi imam di hadapan apa orang-orang awam, karena kuasanya orang awam akan apa akan salah paham ya, kecuali bagi para ulama ini, para muslim yang juga memang ya terbiasa dengan hal itu, dia tahu ini adalah qira'ah yang lain, tidak ada masalah ya. Namun kalau untuk orang awam kata beliau tidak selayaknya. Karena juga ada yang salah paham dan juga apa merisakan Al-Quran. Ini berbahaya. Intinya sekali lagi, ya mushaf disatukan atau enam dijamakkan oleh Al-Khalifah Utsman bin Affan demi persatuan kaum muslimin, dan itu bukan sesuatu yang bid'ah seperti yang di ya tujukan oleh sebagian kita. Itu sudah ada sebenarnya ayatnya dalam Al-Quran bahwasanya mushaf ini akan apa? Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara Al-Khalifah terakhir Utsman bin Affan. Dan demikian kata para ulama ini termasuk sunnahnya salah satu khulafaur rasyidin yang kita apa? Wajib bukan apa? Alaikum ya sunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Maka jangan disiapkan dengan bid'ah-bid'ah yang lain yang tidak pernah diajarkan Rasul ataupun para khulafaur rasyidin.